الحمد لله العزيز الغفار مكوير ليلا عن نهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan majlis yang kelima masih dalam pembahasan kiamatan Abi Syuja' ya, dan syarahnya ya at-tadhhib fi adillati madil ghayati wa taqrib ya, di pekan yang lalu ya sudah kita awali tentang bab ya al-awani, bab tentang bejana ya. Qala al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala fi kitabih wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghayrihima min al-awani. Tidak boleh memakai bejana-bejana emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, dan boleh memakai ya bejana-bejana ghairihima selain dari emas dan perak. Ya, sudah kita awali di pekan yang lalu bahwa memakai bejana emas dan perak yaitu haram. Ya, dan keharaman tersebut, ketidakbolehan tersebut berlaku untuk muslim maupun kafir. Yang pada hadir bisa dipahami gak? Orang kafir juga terkena khitab atau tidak? Terkena khitab. Ya, adapun hadis Nabi SAW, ya la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihatihima. Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, jangan pula makan dari bejana keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bejana-bejana tersebut ya untuk mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian itu di akhirat. Itu tidak menunjukkan bahwa ya bejana emas dan perak itu boleh untuk orang kafir. Ya. Tapi min adatihim. Ya, nusiba ilaihim li'annahu min adatihim. Sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi bahwa kenapa mereka dinisbatkan mereka kok ya lahum. Ya, kenapa dikatakan buat mereka fid dunya? Li'annahu min adatihim. Kata Imam Nawawi bahwa itu kebiasaan orang kafir. Ya, di antara mereka ada apabila mereka yang memiliki banyak uang, mereka pakai bejana emas dan perak. Namun tidak menunjukkan bahwa hal tersebut ya boleh untuk mereka. Ya, terakhir kita sudah ya bahas sampai ya sini. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Ya, Al-Qadhi Abu Syuja' katakan boleh memakai bejana ghairihima, bejana selain dari emas dan perak. Ya, semuanya boleh. Ya, kenapa? Karena hukum asal ya al-asya', segala sesuatu itu boleh. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Kenapa? Karena Allah pun sudah sebutkan dalam dalil yang umum, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah yang menciptakan khalaqa lakum untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi jami'a. Ya. Lihat, kalau kita mau bedah secara bahasa Arab, "Huwallazi khalaqa lakum ma." Ma-nya itu isim mausul. Ya, isim mausul itu min al-fadil umum, termasuk umum. Ya, ma fil ardi, semua yang ada di bumi boleh. Bahkan Allah sebutkan lagi dengan taukid jami'a, semuanya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang khusus bahwa itu haram. Ya, kalau dalam bab bejana, dalil khususnya bejana emas dan perak itu haram. Kenapa? Karena ada dalil khusus. Adapun yang lainnya ya, selama tidak ada dalil khusus bahwa itu haram, maka tidak boleh kita katakan itu haram. Maka tetap kepada hukum asal yang umum, yakni boleh. Ya, selain bejana emas dan perak, maka itu boleh. Namun yang jadi ya perbincangan di kalangan para ulama ya tentang bejana dari batu mulia. Ya, bagaimana hukumnya bejana dari batu mulia? Bejana intan. Ada yang punya intan? Ya. 5 kilo punya gak? Ya, boro-boro 5 kilo ya, berapa gram saja berapa harganya ya. Ada batu-batu mulia, bahkan sebagiannya lebih mahal dari emas dan perak ya, feiruz ya, berlian atau dalam semacamnya. Itu dibahas oleh para ulama ya, maka dalam madhab Syafi'i sendiri itu khilaf ya, bagaimana tentang hukum bejana-bejana dari batu mulia tersebut, ya, sebagaimana dikaitkan oleh Taqiyuddin Al-Khisni, ya, dalam syarah beliau dalam Kifayatul Akhyar, ya, adapun bejana, ya, amma jawahil al-nafisah siwa dhahabi wal-fiddah kal-yaqut, seperti al-yaqut, ya, maka itu ada khilaf. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah menghukumi bahwa itu haram. Ya, bahwa hukumi haram. Loh, mana dalilnya? Qiyas. Ya, dengan qiyas diqiyaskan ke bejana emas dan perak. Ya, lima fihi, apa illatnya? Ya, apa kesamaan antara bejana batu-batu mulia tersebut dengan bejana emas dan perak? Ya, kesamaannya lima fihi minal khuyala'i was-sarafi wa kasri qulubil fuqara. Ya, ada sisi kesamaan, disebutkan tiga illah. Ya, minal khuyala, orang yang memakainya itu rata-rata sombong. Ya, punya bejana emas dan perak, ya, sombong. Gimana kalau punya bejana berlian coba? Punya minum dari gelas berlian. Kira-kira sombong enggak itu, ya? Wasaraf, dan berlebih-lebihan, ya, mubazir. Wa kasri qulubil fuqara, dan ya, menghancurkan atau ya, membuat tidak enak hati-hati kaum fakir miskin. Ya, fakir miskin makan saja susah, ini dia minum dari bejana intan, ya, atau dari gelas yang intan. Sebagian ulama Syafi'iyah menghukumnya bahwa itu haram. Ya, namun yang disoalkan oleh ulama Syafi'iyah yang lain, la tahrum, ya, bahwa itu tidak haram. Ya, dan ini yang dirojihkan oleh Taqiyuddin Al-Khisni dalam Kifayatul Akhyar. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil secara nasnya bahwa itu haram. Padahal di zaman Nabi SAW sudah ada. Di zaman Nabi SAW batu-batu mulia itu sudah ada. Tapi Nabi SAW tidak sebutkan. Ya, tidak sebutkan bahwa itu sebagai bejana yang haram. Ya, wallahualam, ini yang yakni tidak haramnya itu yang dirojikan dalam madhab Syafi'i. Ya, dirojikan oleh Taqiyuddin Al-Khisni dan juga Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin. Namun bagaimana tentang hukum bejana yang mahal tapi karena itu karya seni yang bagus? Ya. Bahannya murah, bambu misalnya, tapi disusun sedemikian rupa jadi mahal seperti bejana emas. Ada nggak kayak gitu? Ada kerajinan seni, ya. Bahkan mungkin dari kaleng atau dari apa, bahkan mungkin dari sampah, tapi disusun sedemikian rupa itu harganya mahal, setara dengan bejana emas dan perak. Ya. Ada pun yang seperti ini. Ya, tidak ada khilaf tentang bolehnya. Ya, boleh dia. Bejana yang seperti ini mahal dari sisi karya seninya. Ya, mahal dari sisi karya seninya walaupun seharga bejana emas dan perak. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Khisni, wala khilafa annahu la yahrumul ina'u alladhi nafasatuhu fi sin'atihi. Ya, tidak ada khilaf bahwa bejana yang harga mahalnya itu dari sin'ahnya. Ya, ini dari karya seninya, ya, karya seninya, bentuknya atau ya, kekhasannya. Tapi aslinya bukan batu mulia, ya, bukan barang yang mulia, maka itu tidak ada khilaf bahwa itu boleh. Ya. Kembali kepada hukum asal, ya, kembali kepada dalil hukum asal bahwa itu boleh. Ya, sebagaimana jelaskan juga oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, kenapa bahwa bejana-bejana yang lain itu dihukumi boleh? Ya, al-tahirah, yakni bejana-bejana yang tahirah, suci. Ya, dari sini bisa dipahami kalau bejana yaitu najis, dari bahan najis, maka itu tidak boleh. Ya, bejana dari bahan najis, maka itu tidak boleh. Li'anna al-asla al-ibahatu ma lam yarid dalilu tahrim. Kenapa? Karena hukum asalnya itu halal. Ya, hukum asal segala sesuatu itu halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Allah ciptakan ya segala sesuatu di muka bumi untuk kita, untuk manusia. Ya, untuk manusia maka itu boleh. Ya. Ya, wallahu alam, ini yang bisa kita bahas dalam bab bejana. Bagaimana? Afwan, ada tambahan lagi. Bagaimana kalau bejana itu tadi bejana bahannya? Ya, bejana dari bahannya. Bagaimana kalau bejananya aslinya bejana bukan emas dan perak, tapi ada tambalannya dari emas atau perak. Ya. Adapun tambalan dari emas maka itu tidak boleh. Ya, tambaran dari emas maka itu tidak boleh. Misalnya ini ya, gelas keramik. Kemudian ada bolongnya atau pecahannya, retaknya. Ditambal dengan emas, maka itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan rukhsah penggunaan emas. Adapun perak, ya, ada dalilnya. Ya, dari hadis Anas bin Malik, in kasara qadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Ya, Nabi SAW gelasnya itu retak. Ya, fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu dijadikan bekas retakannya itu ditambal dengan perak. Ya, maka tambalan dengan perak ini dibahas oleh ulama. Ya, kapan bolehnya? Ya, kalau tambalannya itu sedikit lihajah, ya, sedikit dan itu lihajah, ya, ini tidak ada khilaf bahwa ini boleh. Ya, tambalannya sedikit lihajah, ya, tambalannya sedikit lihajah maka itu boleh. Ya, adapun sebaliknya, kalau tambalannya itu ya dhabbatan kabiratan lizina, tambalannya besar. Ya, tapi itu lizina, hanya untuk hiasan, bukan karena hajat. Ya, bukan karena hajat. Ya, maka ini haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena termasuk penggunaan yang itu diharamkan dan tidak ada hajat yang membolehkannya. Untuk apa? Ya, maka ini tidak boleh. Tambalannya besar. Ya, dan itu lizina, tidak ada hajat. Ya, misalnya gelas bagus, ya, ditambahkan lagi hiasan, ya, rantai dari perak banyak, ya, maka itu tidak boleh, ya, hanya untuk hiasan saja. Bagaimana kalau tambalannya banyak tapi itu lihajah, ya, tambalannya banyak tapi itu lihajatin, ya, maka sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, boleh tapi ma'al karaha, ya, boleh tapi ma'al karaha. Lebih bagus dia pakai bejana lain saja, ya, tidak usah pakai ditambal dengan perak atau tidak memakai bejana tersebut. Ganti baru aja. Apa yang udah banyak tambalnya besar, ya, terminum, keminum lagi keramiknya. Ya, wallahu a'lam, ini yang bisa kita bahas di dalam bab bejana. Ya, kemudian, ya, Al-Qadhi Abu Suja' melanjutkan tentang bab siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-shaimi. Ya, siwak itu sunnah. Sunnahnya di setiap keadaan kecuali ada pengecualian. Ya, dalam madhab Syafi'i ada pengecualian kecuali ba'da az-zawal. Az-zawal di situ yang dimaksud adalah zawalus syamsi. Setelah matahari tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Setelah waktu zuhur, setelah masuk waktu zuhur, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Ya, maka itu tidak sunnah bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Ya, kita baca dulu matannya. Dan huwa, kembali ke siwak, pada tiga keadaan itu lebih ditekankan lagi. Ya, lebih ditekankan lagi. Pertama, 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika bau mulutnya berubah, ya, bau mulutnya berubah min azmin, karena ya azmin itu tulus sukut, ya, karena banyak diam, atau karena sebab yang lainnya, ya, makan makanan yang sangat wangi seperti jengkol misalnya, ya, itu merubah bau mulut, ya, bagi yang suka, ya Allah, saya tidak suka, ya, tapi itu bau mulut, ya, maka itu lebih ditekankan lagi untuk bersiwak. Wa indal qiyami minan naum, begitu pula ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila shalah, ya, dan ketika mau ya salat, maka ini lebih ditekankan lagi, lebih sunnah lagi, ya, untuk bersiwak. Ya, siwak ya sunnah, ya, tidak ada khilaf bahwa siwak itu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara qaul maupun fi'li. Ya, qaul maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun perbuatan Nabi SAW, ya, sebagaimana ya riwayat An-Nasa'i, ya, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari, rawi An-Nasa'i wa ghairuhu, ya, di antara riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya, dalam tabwibnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal as-siwaku madharatun lil-fami marbatun bir-rabb. ya, bahwasanya siwak itu madharatun lil fam, ya, sebagai pembersih mulut, wa marbatun lir rab, ya, dan juga yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, fadilah dari siwak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini ya dimasukkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya dari hadis Aisyah dan juga dari hadis Abu Bakar, ya, dari hadis Abu Bakar, tapi dijelaskan oleh para ulama hadis, ya, di antara Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Imam Ad-Dharqutni, bahwa hadis ini yang sahih itu dari jalan Aisyah, ya, hadis Aisyah bukan hadis Abu Bakar, ya, rawi yang menyebutkan itu dari musnad Abu Bakar, dari hadis Abu Bakar itu salah, ya, itu salah, rawi yang salah itu ya imma Muhammad ibn Salamah atau Ibnu Abi Atiq, ya. Loh, terus gimana sahabat yang benar itu Aisyah atau Abu Bakar, ya, ini hadisnya dhaif atau tidak, ya. Kalau dalam ilmu hadis ini illatun ghairu qadihah, ya, illat yang tidak mencacati keabsahan hadis, ya. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Aisyah, ya, gantinya hanya sahabat saja. Kira-kira kalau hadisnya Aisyah, hadisnya sahih tidak? Hadis Aisyah sahih tidak? Sahih. Hadis Abu Bakar sahih tidak? Sahih, ya. Ibdalu sahabiyin bi sahabiyin la yadur. Ganti antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain itu tidak bermudarat kepada, ya, keabsahan hadis. Hadisnya tetap dihukumi sah, hanya berkurang sedikit, ya, derajatnya menunjukkan bahwa di situ ada sedikit kesalahan. Ya, sebagaimana Syekh Syu'aib Arnaud jelaskan bahwa itu sahih li ghairihi. Ya, dan tapi ya hadisnya banyak. Ya, bahkan Nabi SAW di waktu sakaratul mautnya bersiwak. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di antara yang dibawakan Imam Bukhari, ya, nomor 4449, ya, dari hadis Aisyah bahwasanya dakhala alayya Abdurrahman ya wa biyadihi siwak. Ya, pernah ini ketika sakaratnya Nabi SAW, Aisyah memangku Nabi SAW, lalu masuk Abdurrahman, yakni Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah, ya, masih mahram, ya, masuk ke rumah Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan di tangannya ada siwak. Ya. Di tangannya ada siwak, wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ke badannya Aisyah. Fa raaituhu yanzuru ilaihi. Ya. Maka dilihat oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat terus ke Abdurrahman. Ya, melihat terus ke Abdurrahman bin Abi Bakar, dan ada bawa siwak. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Ya, masyaallah, kata Aisyah, dan aku tahu bahwa Rasulullah SAW itu memang suka siwak. Ya, Rasulullah SAW itu suka siwak, bahkan ketika akhir hayatnya. Faqultu akhudhu lak. Kemudian Aisyah bertanya, apakah aku ambilkan siwak itu? Ya, fa asyara bi ra'sihi an'am. Nabi SAW mengisyaratkan, iya, tolong ambilkan siwaknya. Kemudian Nabi SAW bersiwak, ya, dan tidak lama kemudian, ya, la ilaha illallah inna fil mauti la sakarat. Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu terdapat, ya, sekarat, ya, fir rafiqil a'la. Itu kalimat terakhir yang Nabi SAW ucapkan, kemudian meninggal. Ya, di akhir hayatnya sempat-sempatnya Nabi SAW bersiwak, ya, menunjukkan ini, ya, sunnah yang sangat agung. Ya, dan dalil yang amat banyak. Ya, mustahabun fi kulli halin, disukai di setiap keadaan. Namun siwak, ya, bersiwaknya dengan apa? Ya, jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, wasiwaku al-alatu allati tudlaku bihal asnanu wa yutlaqu 'ala al-fi'li. Ya, siwak itu alat yang dengannya itu digosok-gosok giginya. Ya, dan dia dimutlakkan kepada perbuatan, yakni as-siwak, perbuatan bersiwak. As-siwak itu bisa nama alatnya, ya, as-siwak ini namanya alatnya. Bisa juga nama perbuatannya, ya. Perbuatan bersiwak itu juga dinamakan as-siwak dalam bahasa Arab. Ya. Bisa dikatakan kepada alatnya, bisa dikatakan kepada perbuatannya. Wa tahsulu sunnatu bi isti'mali kulli khashinin yuzilul wasakh. Ya, dan sunnahnya bersiwak itu tercapai dengan menggunakan segala sesuatu yang khasyin, segala sesuatu yang agak kasar yang itu bisa menghilangkan kotoran. Ya, wa'udul araqil ma'ruf bisiwaki afdal. Ya, namun, ya, tangkai pohon arak yang itu sudah ma'ruf untuk bersiwak itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal. Kenapa? Karena dalam hadis maupun dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya bersiwak dengan itu. Ya, biasanya dengan ranting atau dengan akar. Ya, ranting atau akar pohon arak. Ya, wallahu alam, tanaman-tanaman yang lain juga ada. Ya, juga ada yang biasa digunakan untuk bersiwak. Ya, namun ya ulama khilaf. Ya, apakah fadilah bersiwak ini hanya tercapai dengan kayu pohon arak atau boleh dengan yang lain? Ya, itu dibahas juga oleh para ulama. Ya, di antara juga ulama Syafi'i, ya, seperti dibahas oleh Imam Nawawi. Ya, di beberapa kitab beliau, ya, di kitab At-Tibyan, di kitab Al-Majmu' wa Syarah Muhadzab, ya, dibahas. Ya. Imam Nawawi katakan wa huwa yahsulu bi khirqatin. Ya, bahwa bersiwak itu tercapai secara umum walaupun bi khirqah. Khirqah potongan kain. Wa bi kulli khashinin, dan juga dengan segala sesuatu yang kasar yang itu bisa menghilangkan kotoran. Wal 'udu aula. Ya, dan kayu pohon arok itu lebih al 'ud itu ranting secara umum. Ya, kayu pohon secara umum itu lebih bagus. Ya, lebih bagus, lebih afdol, karena lebih sesuai dengan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal araku aula. Kayu pohon arak itu lebih afdol. Ya, kenapa? Karena itu warid juga di sebagian hadis bahwa siwaknya itu dari pohon arak, ya. Wa fil isba'i khilafun war rajihu al ijza. Ya. Dalam bersiwak menggunakan jari ada khilaf, apakah tercapai keutamaan bersiwak atau tidak? Ya, yang rajih adalah tetap itu tercapai. Ya, tercapai keutamaan bersiwak. Kenapa khilafnya seperti ini? Ya, ini ulama khilaf, apakah fadilah bersiwak itu ya terbatas dengan alat yang digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara umum yang membersihkan mulut, ya. Sisi khilafnya di situ. Maka ulama yang bawa ya bahwa intinya itu untuk membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut baik dengan alat yang digunakan di zaman Nabi SAW maupun yang lainnya, alat-alat pembersih mulut yang lainnya, dengan kain, dengan jari, atau dengan ya yang lainnya, sikat gigi, ya, atau kalau nanti ada alat modern sikat gigi listrik, ya, ya, intinya membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut tercapai fadilah siwak. Ya, kenapa? Karena illatnya matharatun lil fam, itu diantara illatnya. Illatnya pembersih mulut, ya, pembersih mulut. Ya, as-siwaku matharatun lil fam. Ya, ini sifat siwak, ya, mensucikan atau membersihkan mulut. Ya. Maka segala sesuatu yang bisa membersihkan mulut itu tercapai fadilah bersiwak. Ya, dan ini yang dipegang kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ya, sebagian ulama membatasi hanya kayu pohon arak, ya, atau kayu secara umum. Kenapa? Karena itu yang digunakan oleh Nabi SAW untuk bersiwak. Ya. Ya, wallahu alam. Ya. Saya lebih condong sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa yang afdal memang yang digunakan alat yang digunakan di zaman Nabi, ya, dengan akar atau kayu pohon, terutama kayu pohon arak, itu yang lebih afdal. Ya. Adapun yang dengan yang lainnya, ya, insya Allah pun tercapai fadilah siwak, tapi dia ya kalah afdol dengan ya kayu pohon arak. Illa ba'da zawali lisaimi. Ya, kecuali ya setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Ya, maka hukumnya tidak sunnah. Ya, dalam madzhab Syafi'i hukumnya tidak sunnah. Ya. Sebagaimana dalil dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan lainnya, ya, dari hadis Abu Hurairah, ya, Nabi SAW bersabda tentang fadilah puasa, ya, inna siyama li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya langsung. Di sebagian potongannya la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Khuluf, ya, itu raihah, bau, bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu, ya, lebih wangi, ya, lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi, ya, daripada minyak kasturi. Mana ada keterangannya enggak bahwa itu tidak disukai? Dari mana keterangannya? Ada enggak? Sampai sini bisa paham enggak? Hah? Paham di mana? Mana keterangan tidak disukainya bersiwak? usah dibersihkan. Ya. Dari mana keterangan ba'da zuhur? Hah? Apa? Enggak, dari mana penentuan keterangan ba'da zuhurnya? Ada enggak di hadis? Enggak ada. Memang ini ya istinbatnya itu tidak zahir. Ya. Insyaallah kita akan jelaskan. Ya. Wal khulufu taghayyuru raihatil fam. Ya, khuluf bau mulut itu perubahan bau mulut. Wala yahsulu ghaliban lis-shaimi illa ba'da az-zawal. Dan biasanya orang yang puasa itu tidak akan muncul bau mulut tersebut kecuali setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Yani sudah agak lama dari waktu sahur biasanya. Sudah agak lama dari waktu sahur, ya. Wasti'malu siwaki yudhibuhu. Dan memakai siwak itu menghilangkan bau mulut tersebut. Walidzalika kuriha. Oleh karena itu ya makruh, ya. Oleh karena itu tidak disukai dan itu makruh, ya. Dalam madhab Syafi'i, yang masyhur dalam madhab Syafi'i, bahwa bersiwak setelah zawal bagi orang yang berpuasa itu makruh, ya. Dari mana, ya, dari mana kesimpulan makruhnya? Makruhnya itu dari mafhum mukhalafah. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa bagus enggak? Bagus, ya. Maka adanya bau mulut tersebut itu sunnah. Adanya bau mulut orang yang berpuasa, dan biasanya ada bau mulut itu ba'da zuhur, itu sunnah. Ya. Maka menghilangkan bau mulut itu hukumnya kebalikan dari tetap membiarkan bau mulut tersebut. Kebalikan dari hukum sunnah apa? Makruh, ya. Menghilangkan bau mulut tersebut itu makruh. Hukumnya kebalikannya, ya. Kebalikannya dari mafhum mukhalafah dari hadis ini. Ya, dari hadis ini. Ya, dan ini madzhab Imam Syafi'i, ya, Abu Thawr, Ishaq bin Rahawih dan lainnya. Ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahkan beliau menguatkannya dengan qiyas. Ya, selain dengan mafhum mukhalafah dari hadis, juga dikuatkan dengan qiyas, ya. Ini yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Kaum muslim itu yang penting ada dalil lah, Quran dan sunnah. Ya, dalil itu tidak hanya Quran dan sunnah. Bahkan juga pakai mafhum dari hadis, yang itu kebanyakan tidak tidak langsung terbesit, oh begitu pemahamannya, cara memahami dalilnya. Ya, tapi ini bisa dipahami oleh para ulama, ya, yang menguasai usul fiqh, ya, dan bahasa Arabnya luas. Ya. Di antara bahkan Imam Nawawi jelaskan itu dikuatkan dengan qiyas. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, ihtajja bihadzal hadits ala karahati siwak lis-shaimi. Ya, bahwa ashab kami, yakni para ulama Syafi'iyah, berdalil dengan hadis ini bahwasanya siwak makruh bagi orang yang puasa setelah zawal. Ya, li'annahu yuzilul khulufa alladhi hadhihi sifatuhu wa fadilatuhu. Kenapa? Karena bersiwak tersebut bisa menghilangkan al-khuluf, al-khuluf, bau mulut yang sifatnya seperti ini, fadilahnya seperti ini, disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu atyabu indallah min rihil misk. Ya. Lebih, ya, wangi atau lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Walaupun, ya, makna atyabu indallah di situ ada beberapa penafsiran juga para ulama. Ya. Sebagian ulama bahwa itu aktsaru thawaban, dan ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ya, bahwa maksudnya adalah aktsaru thawaban. Pahala bau mulut yang berpuasa itu lebih besar daripada pahala memakai minyak wangi. Yang itu disunahkan di kesempatan yang banyak. Pahalanya aktsaru thawaban. Ya, sebagian ulama bahwa makna atyabu indallah maksudnya itu nanti hari kiamat. Ya, seperti darah para syuhada itu wangi nanti sebagai, ya, seperti minyak kasturi, begitu pula bau mulut orang yang, ya, berpuasa itu wangi juga nanti pada hari kiamat, ya. Ini tafsiran yang dibawakan oleh Qadhi Iyad. Ya, Imam Nawawi jelaskan, ya, bahwa bersiwak, ya, walaupun fadilahnya seperti ini, fadilatul khulufi a'zam, tapi fadilah bau mulut yang berpuasa itu lebih besar daripada fadilah bersiwak khusus ketika keadaan puasa, ya. Khusus ketika keadaan puasa. Ya. Qalu kama anna dama syuhada'i mashhulun lahu bit-tibi wa yutraku lahu ghuslu syahidi ma'a anna ghusl al-mayyiti wajibun. Ya. Sebagaimana darah para syuhada itu dipersaksikan bahwa itu wangi, ya, terutama nanti pada hari kiamat, dan ditinggalkan, Ya, para syuhada, ya, syariat para syuhada itu tidak dimandikan. Syuhada ketika dia mati syahid itu dibiarkan saja, langsung dikubur. Tidak dimandikan, kafannya tidak diganti. Biarkan dalam bajunya, darahnya jangan dihapus, biarkan saja. Ya, itu ya, para perlakuan untuk para syuhada. Ma'anna ghusl mayit wajib, padahal hukum asal memandikan jenazah wajib. Ya, harus dimandikan, fardu kifayah. Ya, berdosa kaum muslimin jika ada jenazah muslim kemudian tidak dimandikan, wajib. Ya. Fa inna tarkal wajibi lil muhafazati ala baqa'id dami al mashhud lahu bil tibbi. Ya. Bahwasanya meninggalkan, ada kewajiban yang ditinggalkan, mandi jenazah yang hukum asalnya wajib ditinggalkan untuk apa? Dalam rangka menjaga darahnya, keadaannya si mati syahid, dalam rangka menjaga keadaannya. Ya. Fatarku siwaki alladhi huwa laysa huwa wajiban lil muhafazati ala baqa'il khulufil mashhudi lahu bidzalika aula. Maka meninggalkan siwak, siwak hukumnya apa? Sunnah. Memandikan jenazah hukumnya apa? Wajib. Yang wajib ditinggalkan dalam rangka menjaga darah syuhada yang itu nanti wangi. Maka begitu pula meninggalkan siwak yang hukum asalnya sunnah dalam rangka menjaga bau mulut tersebut yang nanti itu pun wangi, itu lebih patut lagi untuk dijaga. Ya, masalah dikuatkan dengan qiyas. Ya, mafhum mukhalafah dikuatkan dengan qiyas kepada darah syuhada. Ya. Ini metode para metode pendalilan para ulama Syafi'iyah. Ya. Dari sini bisa dipahami. Ya. Ya. Walaupun ini memang khilaf. Ya. Khilaf para ulama, ya, diantara juga ini tidak sesuai dengan ulama yang lain. Ya, Imam Malik itu mengatakan tidak makruh, ya, dan Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Riwayat sama seperti Imam Syafi'i, satu riwayat mengatakan tidak makruh, ya, dan zahir tabwibnya Imam Bukhari dalam sahihnya itu pun tidak makruh, ya, tidak makruh. Mau jelasin nggak dari ulama yang lain? Jelasin aja, ya, latihan mikir, latihan mikir fikih, ya, ini pusing yang berpahala insyaallah. Ya. Ya, Imam Bukhari, ya, beliau bawakan di sahihnya bab siwakir ratbi wal yabisi lisaim, bab siwak, bersiwak baik dengan siwak yang basah maupun kering bagi orang yang berpuasa. Berarti menurut Imam Bukhari boleh nggak bagi orang berpuasa? Ya, boleh, ya. Dalam keadaan berpuasa secara umum, ya. Kemudian Imam Bukhari bawakan dalilnya dalam babnya, bukan dalil tapi tabwibnya. Ini masih dalam bab, bukan hadis yang secara musnad. Wa yudhkaru an Amr bin Rabi'ah qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun ma la uhsi wa la a'ud. Ya, hadis yang beliau riwayatkan secara muallaq, ya, secara muallaq dari Amir bin Rabi'ah, ya, dari Amir bin Rabi'ah, ya. Namun tidak dibawakan Imam Bukhari secara musnad. Ya. Ya Allah, Al-Hafiz Ibnu Hajar tidak jelaskan ini dimausulkan di riwayat siapa, tapi dibawakan Imam Bukhari secara muallaq. Ya, bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Ya, aku melihat Nabi SAW bersiwak dalam keadaan puasa, ma la uhsi wa la a'ud. Ya, aku tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menghitungnya berapa kali Nabi SAW bersiwak. Ya, Amin bin Rabi'ah memperhatikan Rasulullah SAW ketika puasa. Ternyata Rasulullah SAW ketika puasa bersiwak, dan bersiwaknya tidak hanya sekali dua kali. Ma la uhsi wa la a'ud. Ya, itu menunjukkan al-kathrah, menunjukkan banyak. Nabi SAW banyak bersiwak. Ya, hatta dalam keadaan puasa, ya. Sehingga apa? Ya, dari zahir tabib Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa beliau, ya, berpendapat bahwa sunnah itu tetap disunnahkan, tidak dikecualikan ketika dalam keadaan puasa. Ya, tetap sunnah untuk bersiwak, ya, kapan saja. Ya. Ya, walam yakhussa sha'ima min ghairihi. Ditambahkan lagi Imam Bukhari, ya, dan Nabi SAW tidak mengkhususkan orang yang puasa dari orang yang lainnya. Ya, beliau bawakan beberapa hadis kemudian katakan seperti itu. Ya, tidak dikhususkan orang yang puasa. Ya. Ya, dan juga ya, ada dalil yang lain, ya. Dalil yang lain, yakni dalil ketika Nabi SAW, dalil hadis, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli salatin. Ya, seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan bersiwak setiap mau salat. Ya, setiap mau salat. Ya. Ketika orang puasa, setelah zawal ada berapa salat? Salat zuhur dan salat asar, ya. Dan hadis ini juga mencakup keadaan tersebut. Ya, keadaan salat zuhur, salat asar bagi orang yang berpuasa, ya, mencakup, tercakup dalam hadis Nabi SAW. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk, ya, bersiwak setiap sholat. Ya. Ya, muazzin dulu. Foto. Lanjutkan sedikit, ya, sebagian ulama yang menyatakan bahwa itu tidak makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, sebutkan dalam hadisnya, ya, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya yang tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan bersiwak 'inda kulli salatin, ketika mau salat. Ya. Perhatikan bahwa ini, ya, nyata betul dan salatnya umum. Bahkan juga jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, baik salat wajib maupun salat sunnah, ya, salat wajib maupun salat sunnah, ya. Maka terkena juga ketika salat zuhur dan asar ketika sedang berpuasa, itu tercakup dalam hadis ini juga diperintahkan untuk bersiwak, ya. Di hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in, ya, lafaz riwayat Ahmad, ya, dan ashabus sunnah. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak ketika wudu. Ya, ketika wudu. Berarti keadaan pengecualian lagi. Ya, dan wudu ini kan ada kalanya dilakukan setelah sholat zuhur, sebelum sholat maghrib ketika berpuasa. Ya kan? Ketika berwudu di waktu tersebut, maka juga disunnahkan untuk bersiwak. ya, walaupun dalam keadaan puasa. Ya. Wallahu alam, hakikatnya ini perbedaan ulama dalam bab usul fiqh sebenarnya. Ya, dalam bab usul fiqh, ya. Apakah ya mendahulukan mafhum dari dalil atau mendahulukan mantuk dari dalil? Mafhum yang khusus, ya, mafhum yang khusus yang diambil dari hadis tadi, keutamaan orang yang puasa, ya, itu mafhum. Ya, hadis khusus tentang puasa diambil mafhumnya, ya, kekhususan bagi orang yang puasa setelah zawal itu makruh. Ya, itu makruh. Diambil dari mafhum mukhalafahnya. Ya, atau pakai mantuk hadis, tapi mantuk hadis yang lain. Ya, diantara apa? Perintah bersiwak ketika mau sholat dan ketika wudhu. Ya, dan ketika berwudhu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya lebih condong, ya, pendapat ulama yang itu tidak makruh. Ya, pendapat Imam Malik, pendapat Imam, ya, Bukhari, dan pendapat Imam Ahmad, ya, dan para ulama lainnya, bahwa tetap tidak makruh. Kenapa? Karena ya, nyata-nyata dalilnya ada. Nabi SAW tetap mensunnahkan, tetap sunnah bersiwak di waktu mau sholat, di waktu mau wudhu. Dan sholat dan wudhu itu kan ada ketika orang itu berpuasa dan setelah zuhur sebelum maghrib, ada kan? Ya, masuk di waktu tersebut. Ya. Mau dibahas lagi secara usul fiqh? Ditambahin lagi? Apa udah cukup? Barangkali ada sebagian, ya, ulama Syafi'i yang bisa membantah lagi bahwa mafhumnya itu lebih khusus. Maka mantuk hadis yang umum itu dikhususkan dengan mafhum yang lebih khusus. Ya, karena dalam bab berlawanan antara yang umum dengan khusus, maka mafhum yang khusus lebih dipakai. Ya. Maka dijawab bahwa hakikatnya mantuk hadisnya pun khusus sebenarnya. Khusus apa? Ya, khusus sholat dan khusus wudhu. Khusus sholat dan khusus wudhu, bukan memanjang antara waktu zuhur dengan waktu maghrib. Bisa dipahami ini? Ya, khusus ketika sholat, keadaan ketika sholat dan ketika wudhu. Ya, maka itu lebih khusus dan itu dihukumi sebagai mantuk hadis. Yani tekstual hadis. Afwan, saya pakai istilahnya. Tekstual hadis. Mafhum itu konteksnya, pemahaman dari hadisnya. Tidak disebutkan secara lafaz. Ya. Tidak disebutkan secara lafaz. Ya, maka yang didahulukan itu yang lebih teksnya, ya, daripada konteks ketika dia berlawanan, ya, yang satu dengan yang lain. Wallahu alam, ini masih, ya, ranah khilaf para ulama yang masih itu ditolerir, ya, karena masing-masing memiliki usul fiqh, ya, masing-masing para ulama mujtahid itu memiliki usul fiqh yang berbeda, ya. Ya, terutama Imam Bukhari itu, ya, dia dalilnya kuat sekali karena dalam bab puasa. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan puasa, ma la uhsi, yang aku tidak bisa menghitungnya, wa la a'ud, ya, tidak bisa dihitung. Barangkali ada yang ngomong itu cuma sekali. Mustahil itu cuma sekali. Kenapa? Karena Amir bin Rabi'ah itu katakan saya tidak bisa menghitung. Menunjukkan banyak, sering. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak, ya, walaupun dalam keadaan puasa, ya. Di antara juga keadaan ditekankan untuk bersiwak inda taghayyuril fami, ketika bau mulutnya berubah, ya, min azmin wa ghairihi, karena sebab azmin. Azmin as-sukutu tawil, ya, karena lamanya diam, ya. Atau bi ghairihi, atau karena makan makanan yang berbau, misalnya, ya, makan makanan yang berbau, ya, jengkol, ya, bagi penggemarnya, ya, petai, ya, bagi fansnya, ya, atau bawang, ya. Masya Allah, sebagian bangsa itu suka sekali dia makan bawang, ya. Ya, orang India atau Pakistan itu, ya, bawang itu dicemil sama dia, ya, dicemil makan bawang, ya. Atau makanan yang berbau lainnya, maka itu sunnah untuk bersiwak, ya. Sunnah untuk bersiwak. Ya, wa indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Hudzaifah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qama min al-lail, ya, bangun di malam hari, bangun dari tidurnya, yashusu fahu bis-siwak. Nabi SAW ya menggosok-gosok mulutnya dengan siwak, bersiwak. Hanya saja ulama ya berbeda dalam memahami hadis ini. Apakah sunnah yang bersiwak itu karena sifat bangun tidur ya, atau karena sifat mau qiyamul lail? Ya, karena mau qiyamul lail. Ulama memiliki dua pemahaman dalam memahami hadis ini. Ya, Allah alam itu bukan sesuatu yang bertentangan. Ya, tetap kita katakan sunnah bersiwak ketika bangun tidur, dan kita katakan sunnah ya bangun tidur mau sholat ya, maka itu tuh memang keadaan ya sunnah untuk bersiwak. Ya. Ya, dan juga wa indal qiyami ila shalah ya, dan ketika bangun mau sholat ya, ketika mau sholat ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, ya laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ya, seandainya tidak menyulitkan umatku, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan. Yakni la amartuhum amra ijab. Aku akan perintahkan dengan perintah yang wajib. Ya, untuk bersiwak ketika mau salat, tapi hanya saja bersiwak setiap salat ini menyulitkan. Ya, maka tidak diperintahkan dengan perintah yang wajib tapi tetap sunnah. Ya, hukumnya bersiwak itu sunnah. Di sebagian riwayat, wa fi riwayatin li Ahmad, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak ya setiap wudu. Ya, ini diantara keadaan ya, keadaan-keadaan yang sunnah untuk bersiwak. Diantara juga ketika baru masuk rumah. Ya, ketika baru masuk rumah. Aisyah pernah ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW idza daqala baitahu. Ketika masuk rumahnya, ya, dijawab oleh Aisyah, as-siwak. Nabi SAW itu awalnya pertama kali yang beliau lakukan bersiwak. Ya, Masya Allah, ini adab untuk para suami ya, baru pulang kerja, ya, apalagi yang habis pesta jengkol di kantornya, ya, siwak dulu, gosok gigi dulu, jangan ketemu rumah istrinya mulutnya bau. Ya. Suami ingin istrinya wangi, giliran suami bebas bau. Ya. Ini jangan seperti ini. Ya. Nabi SAW, ya, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ini diantara keadaan sunnah ya, ketika baru masuk rumah. Mau masuk rumah ya, bukan setelah masuk rumah ya, baru mau masuk rumah. Atau langsung ke kamar mandi, langsung bersihkan mulutnya dan bau-bau yang lainnya ya. Wallahu a'lam ya, ini diantara keadaan-keadaan yang disunahkan untuk bersiwak ya. Wallahu a'lam ya, kita cukupkan sekian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.